بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala Sahab Rahman bin Hasan al-Usaih rahimahullah ta'ala. Qawluhu la tubassirhum fayattakilu. Ini adalah jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaannya Mu'adz radhiyallahu anhu terkait dengan busra, kabar gembira. Tentang haknya hamba atas Allah Ta'ala. Yaitu Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Maksudnya hanya hamba atas Allah. Allah dalam menyiksa orang yang tidak menyekutukan sedikitpun dengan Allah Ta'ala. Sehingga dengan busra ini, kabar gembira ini, Mu'adz menanyakan kepada Rasulullah SAW, apala ubasyirun nas? Afala ubasyirun nas? Apakah saya tidak memberitahu kepada manusia Rasulullah? Yakni maunya Mu'adz adalah untuk mengkhabarkan kepada manusia tentang kabar gembira tersebut, tentang haknya mereka atas Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, la tubasyirhum fayattakilu. Fa ini fa apa namanya? Pak sababiyah. Ya kan? Didahului oleh nahi. Inilah tubasyirhum. Maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Kata Rasulullah, jangan kau beritahu mereka dengan kabar gembira ini. Khawatir akan menyebabkan mereka itu menyandarkan ala dalik atas apa, atas busra tersebut, atas kabar tersebut, sehingga mereka meninggalkan tanafus, tidak melakukan tanafus. Bagaimana tanafus? Berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Jadi kalau mendapatkan gembira dengan mendapatkan kabar gembira dengan hal seperti ini, Rasulullah khawatir akan mereka itu tidak tanafus, tidak mendesak jiwa, tidak mendorongnya untuk bergegas dalam beramal al-khairi. Sehingga Rasul mengatakan la tubasyirhum. Ayatamidu ala dzalik fayattakilu ayatamidu yattakilu mananya yattamidu, mereka akan menyandarkan atas busra tersebut, atas kabar tersebut, dengan menyandarkan hal ini maka mereka akan meninggalkan tanafus, tidak mau berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Wa fi riwayatin fa akhbara bi Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Dalam satu riwayat, maka Mu'ad harus memberitahu tentang busra tersebut, kabar gembira tersebut dikhabarkan kepada manusia ketika beliau mendekati kematiannya. Ta'assuman, khawatir akan jatuh dalam dosa dalam menyembunyikan ilmu, menutupi ilmu. Ayat taharrujan minal ismi, merasa sempit dalam jiwanya jika tidak dikhabarkan, khawatir akan menanggung dosa tentang menutupi ilmu. Ini khasyatu wuku'i fil ism, itu namanya ta'assuman. Apa ta'assum? Khasyatul wuku' fil ism, khawatir akan terjatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa menutupi ilmu. Itu makna ta'assuman. Karena kekhawatiran ini, maka Mu'ad ketika mendekati ajalnya untuk meninggalkan dunia ini, maka beliau tetap mengkhabarkan tentang hal tersebut, tentang haknya hamba atas Allah, yaitu berupa Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukan dengannya sedikit pun. Ini karena termasuk perkautaman tauhid. Kadang manusia cuma menyadarkan dengan tauhid saja, amalannya tidak diperbanyak. Qala al-wazir Abu al-Mudaffar rahimahullah ta'ala. Dalam rangka beliau, wazir Abu al-Mudaffar ini mensikapi dan menanggapi. Kenapa Mu'ad selama hidupnya tidak memberikan kabar tentang hadis ini kepada manusia? Baru ketika mendekati meninggalnya baru mengkhabarkan. Kata beliau, lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahlu an ala su'il adab. Lam yakun Mu'adun yaktumha, yaktumuha. Tak pernah Mu'ad menyembunyikan hak balik pada apa? Berapa? Ayo. Lam yakun yaktumha. Damir ha'ena marji'uhu. Ma, apa? Mas Dedi? Busra. Khabar gembira tadi. Allah yu'adziballahu. Allah yu'adziballahu man la yusriku bisa. Ini busra. Tak pernah Mu'ad menyembunyikan busra ini. Kecuali dari seorang yang bodoh. Kebodohan dirinya yang membawa dirinya untuk beradab yang buruk bersama Allah Ta'ala dengan bentuk meninggalkan khidmah bita'ah, tidak melakukan ketaatan. Bitarkil khidmah bita'ah ini tidak menjalani ketaatan. Yang penting tauhid. Ini adalah karena kebodohan seorang, kebodohan dirinya yang membawa dirinya sehingga memiliki su'ul adab, adab yang tidak baik. Berupa tarkul khidmah bita'ah. Tidak mengamalkan amalan yang berupa taat kepada Allah Ta'ala. Fa'amal aqyas alladzina idza sami'u mithli hadza zadu bita'ah. Adapun aqyas, siapa aqyas? Orang yang fatin, orang yang cerdik. Orang yang cermat dan cerdik. Dalam suatu kabar yang datang kepada dirinya. Ini mereka-mereka yang mendengarkan semisal busra ini. Kabar gembira ini mereka semakin bertambah dalam ketaatan. Makanya kemarin dikatakan oleh beliau di situ. Fi istihbabu bisaratil muslim bima yasurruhu. Wa fi ma kana alai sahabatu min al-istifsar bi misli hadza qalahu al-musannif rahimahullah ta'ala. Siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fihi, dan dalam hadis ini ada apa yang dulu dipijaki oleh para sahabat berupa istifsar, berupa merasa senang dan gembira dengan datangnya khabar semisal ini tentang keutamaan tauhid, tentang haknya mereka alu tauhid, haknya atas Allah. Ini senang dengan menjadi seorang yang muwahhid, yang mereka memiliki amalan yang baik untuk bekal kebaikan nanti di akhirat. Mereka katakan fa'amal aqyasul ladzina ila sam'u bimisli hadza zatu fit ta'ah. Adapun orang yang cerdas dan cerdik dan cermat, mereka-mereka yang apabila mendengarkan semisal ini semakin bertambah dalam ketaatan. Bukan cuma sekedar iktimat menyandarkan diri kepada kabar gembira tersebut tentang hak mereka atas Allah. Warau, warau, yani hum siapa tadi al-aqiyas, yani al-aqiyas. Warau anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadat ta'ah. Dan mereka punya pandangan bahwasanya tambahan nikmat yang sampai kepada mereka dari Allah Ta'ala menuntut, tastad'i menuntut, semakin bertambah ta'at. Ini yang dikatakan oleh ahli ilmu bahwasanya semakin banyak manusia itu diberi karunia harta dari Allah Ta'ala, semakin merendah diri kepada para fuqara, para masakin. Semakin banyak berilmu, semakin banyak beramal. Semakin tambah umur, semakin mundur dari perkara dunia. Ini termasuk tanda-tanda keberuntungan seorang hamba. Di antaranya adalah semakin bertambah umur, semakin mundur dari perkara dunia. Semakin banyak ilmu, semakin banyak beramal, semakin banyak rezeki dari Allah Ta'ala, semakin merendah kepada fuqara, para masakin. Bukan semakin congkak. Maka dikatakan wa anna wa raw anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadat ta'ah. Fala wajha li kitmaniha anhum. Hum aina marji'u. Jadi ala qiyas, maka enggak ada segi fala wajha. Ya kan? Al haqqu fala wajha haqqun, enggak ada segi yang benar untuk menutupi busro tadi, khabar-khabar tadi dari mereka, para aqiyas, orang-orang yang cerdas, cermat. Apabila mendengarkan semisal khabar ini semakin bertambah dalam kebaikan. Artinya seorang yang memiliki upaya membawa bekal banyak menghadap kepada Allah, semakin senang dapat khabar seperti ini. Karena tauhid semakin akan bertambah dengan amalan-amalan yang baik. Anak-anak, sudah selesai sampai sini ya? Baik. Wabil bab minal fawaid ghairi ma taqaddama. Dalam bab ini ada beberapa faedah selain apa yang telah lalu. Al-hassu ala ikhlasil ibadah. Al-hassu ala ikhlasil ibadah lillahi wa annaha la tanfa'u ma'asyirki. Tengok di sini. Dalam bab ini ada beberapa faedah selain apa yang telah lewat, yaitu berupa al-hass, dorongan. Agar senantiasa seorang itu memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Dan sesungguhnya ibadah tidaklah bermanfaat bagi pelakunya bersamaan dengan adanya syirik. Ini namanya bahaya syirik. Sehingga seorang yang capek dalam melakukan ibadah, ibadahnya enggak berguna bagi dirinya. Yakni apabila mati di atas syirik. Apabila dia mati di atas syirik. Adapun kebaikan-kebaikan seorang musyrik, ketika dia beramal di masa hidupnya, kemudian sebelum meninggal dia bertaubat, maka kebaikan tadi mengikuti dirinya. Maka dikatakan, bala tusamma ibadatan. ibadah bersama anak hanya syirik tidak dinamai dengan ibadah. Dan juga ada tambih wabil bab min al-fawaid ay baru apa tambih ala adamati haqqil walidaini. Atau wa tambihu gitu. Wa ini wa taqwa dal has. Ada beberapa faedah yang lain yaitu apa di antaranya tambihu perhatian. Agar kita mengambil perhatian atas besarnya haknya kedua orang tua atas anak. Wa tahrimu uquqihima dan haramnya durhaka kepada keduanya. Tahrimu uquqihima haram adanya faedah yaitu haram berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Fauzan, dengarkan. Wa tambihu ala azamatil ayat al-muhkamat fi suratil an'am. Dan juga dalam bab ini ada beberapa faedah yang lain berupa tambih adanya perhatian agar kita mengambil perhatian atas keagungan ayat-ayat yang muhkamat yang ada dalam surat al-an'am. Apa itu ayat al-muhkamat? Ayat yang tidak kenal nasakh dan ta'wil. Muhkam adalah ayat yang kokoh, enggak kenal nasakh. Enggak kenal nasakh, enggak kenal ta'wil. Sudah enggak bisa dimasuki nasakh, hukum nasakh enggak ada. Dan juga ada faedah yang lain, wajawazu kitmanil ilm lil maslahah, boleh menutupi ilmu demi kemaslahatan. Apa tadi maslahatnya? Khawatir akan manusia tadi yang imannya lemah akan semakin menyandarkan diri kepada tauhid saja. Taib. Qauluhu mana tadi ya? Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim akhrajahu. Akhrajahu ini adalah dikeluarkan oleh dua orang dari para imam ini Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini makhrajnya yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wal imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum. Siapa Imam Bukhari? Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum, dulunya budak. Bayangkan, dulunya budak. Ini Imam Bukhari dimerdekakan sehingga dikatakan maulahum. Beliau adalah Al-Hafidz Al-Kabir. Al-Hafidz ini bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Itu Al-Hafidz yang ketika diungkapkan di zaman dahulu untuk seorang dikatakan Al-Hafidz adalah orang yang hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Hah? Jangan dikira bahwasanya hafal Al-Quran memiliki hak gelar Al-Hafidz, tidak. Tapi kalau dulu lebih daripada itu seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Al-Hafidz Al-Kabir Sahibus Sahih wa Tarikh wal Adab al-Mufrad wa ghairi dhalika min musannafatihi, pemilik kitab Sahih, Tarikh dan Adab al-Mufrad dan yang lainnya dari beberapa karya beliau, musannafat karya beliau. Rawan Imam Ahmad bin Hanbal wal Humaydi wa Ibn al-Madini wa tabaqatihim. Beliau Imam Bukhari memiliki riwayat dari Imam Ahmad, dari Humaydi, dari Ibn al-Madini, Abdullah bin al-Madini, Ali bin al-Madini dan tabaqah-tabaqah mereka. Wa rawahu Muslimun wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Firabri. Rawi sahih. Ia mengambil riwayat dari Imam Bukhari adalah Imam Muslim, jadi Imam muridnya Imam Bukhari. Demikian juga Nasa'i, Tirmidzi, Firabri. Rawi sahih, rawi apa? Hadis sahih, rawi apa? Rawi sahih, ini rawi kitab sahih punyanya Bukhari. Wulid sanata 94 wa mi'atin, Beliau Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'ataini, meninggal pada tahun 256 Hijriah. Umurnya berapa? 62 tahun ya. 62 tahun. Adapun Imam Muslim rahimallahu wa Ibnu Hajjaj bin Muslim Abdul Husain Al-Qusairi An-Naisaburi. Dari Naisabur, negeri kota Naisabur. Sahibus Sahih wal Ilal. Zamannya ini kalapnya ini apa? Kalapnya maknanya Ilal bukan Alal. Ilal. Zaman dari kata Al-Illatu. Zamannya Al-Ilalu. Punya kitab Sahih dan kitab Al-Illah. Kitab yang di situ hadis-hadis yang dikatakan mu'al, berpenyakitan sanatnya. Wal wahdan. Wa gharita dan yang lainnya. Rawah Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abi Khaisama wa bin Abi Seba wa tabaqatihim. Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Ahmad, dari muridnya Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in, Abi Khaisama dan juga Ibn Abi Seba dan tabaqahnya mereka. Rawah wa rawah al-Bukhari juga dari Imam Bukhari. Wa rawah al-Tirmidhi wa Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan rawi sahih wa gairuhuma. Wa gairihima. Ya kan? Yang mengambil riwayat dari Imam Muslim adalah diantaranya Imam Tirmidhi. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, Rawi Sahih dan Wairuhuma. Wa Wairuhuma. Wa wataf kepada apa? Tirmidhi dan Ibrahim. Berita sanata arba'in wa mi'ataini meninggalnya, lahirnya pada tahun 204. Lebih tua Imam Bukhari. Berapa tahun? 10. Sebelum apa? 10 tahun. Wa mata sanata ihda wa sittina wa mi'ataini, meninggal pada tahun 261. Umurnya lebih banyak Imam Bukhari. Cuma berapa umurnya ini? 50 berapa? 57 tahun. Kalau Imam Bukhari 62, selesai 5 tahun. Ya kan? Meninggalnya di kota Naisabur rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selesai dari apa? Penjelasan tentang hadis ini tinggal apa? Masail. Berarti kan Yahwa Masail ini adalah dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab yang beliau bawakan ini ditutup dengan beberapa masalah yang dikandungnya. Wa fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah penting. Ini sebagai bukti tentang jelinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengambil faedah ataupun ringkasan dari hadis-hadis yang dibawakan dan juga ayat-ayat sekalian. Fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandungnya, yaitu al-ula, masalah yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dari sinilah apa hikmahnya? Ada hikmah dalam diciptakannya jin dan manusia, apa hikmahnya? Agar mereka mengibadah Allah taala. Hikmahnya diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, untuk mengesakan, mentauhidkan Allah taala. Jadi ini yang harus diketahui oleh seorang hamba, apa hikmahnya seorang itu diciptakan di muka bumi? Kenapa dia diwujudkan di muka bumi ini? Hikmahnya adalah agar dia mengibadah Allah taala, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Bagaimana dia bisa memurnikan kalau enggak mau belajar? Ya kan? Kalau tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah kepada ahlinya, siapa yang bisa mengibadah Allah dengan benar? Tidak akan bisa. Sehingga terjerembab dalam kesyirikan, dalam bid'ah, dalam khurafat. Tidak terasa. Bahkan manusia dilibatkan dalam kesyirikan itu semenjak apa? Sebelum lahir sampai liang kubur. Ini yang paling terbanyak. Dilibatkan dalam kesyirikan dan bid'ah dan khurafat. Maka bagaimana tahu tentang hikmah dia diciptakan oleh Allah ke muka bumi? Bagaimana dia diwujudkan oleh Allah? Apa hikmahnya? Ini dia enggak tahu. Karena lingkungannya. Maka hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka mengibadah Allah Ta'ala. Baik, masalah tsaniya. Al-ula wa tsaniya tsaniya annal ibadata yatauhidu. Bahwasanya ibadah adalah tauhid. Alasannya li annal husumata fihi, karena husuma pertikaian, pertengkaran dalam masalah tauhid. Kalau cuma dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka enggak merasa dimusuhi. Tapi ketika adanya celaan terhadap sesembahan-sesembahan musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, baru mereka tidak terima. Nah, jadilah adanya khusuma, pertikaian dalam masalah tauhid ini. Karena konsekuensi tauhid adalah apa? Mencela syirik, mencela ahlus syirik, memperingatkan manusia dari syirik dan ahlus syirik, maka dari situlah mereka merasa terganggu sehingga melawan. Demi menjaga gengsi, menjaga apa? Kedudukan dan semisalnya. Perhatikan itu. Li'anna al-khusumata fihi, yakni nomor satu, yakni anna al-khusumata innama waqa'at bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin fi tahqiqi la ilaha illallah. Tengok, fi tahqiqi la ilaha illallah. Yaitu bahwasanya pertikaian hanya saja terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara musyrikin dalam tahqiq, dalam mewujudkan tuntutan kalimat la ilaha illallah dalam lisan kita dan amalan kita. Yang mana bahwasanya kalimat la ilaha illallah al-mukawwanah. Apa makna mukawwanah? Tersusun, terbentuk. Min jumlata, ini dari dua jumlah. Kalimat la ilaha illallah terbentuk dari dua jumlah. Ihdahuma nafyun wa saniyatu isbatun. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terbentuk dari dua jumlah. Satu di antara dua jumlah ini adalah penafian, dan jumlah kedua adalah penetapan. La ilaha nafyun illallahu isbatun. Ini yang dikatakan apa? Rukun kalimat la ilaha illallah ada dua. Tengok, ini rukun. Inilah yang menjadikan pertikaian dalam tahqiq kalimat ini. Bagaimana tahqiq adalah? Apa? Tahqiq itu. Perwujudan dalam hati dan lisan dan badan. Bagaimana penerapan kalimat yang tersusun dari dua jumlah, penafian dan penetapan? Al-ula fal-ula, yani la ilaha. Al-ula tanfi kullal alihati alati yadda'ihan nasu. Menafikan seluruh sesembahan yang diakui, yang diklaim, diakui oleh manusia. Wasanin, dan jumlah yang kedua, illallahu tusbitul ilahiyata lillahi wahda, menetapkan bahwasanya sesembahan itu adalah hanyalah milik Allah tok. Ibadah hanyalah milik Allah tok. Ilahiyah al-ubudiyah hanyalah milik Allah tok wahdahu. Maknanya, yakni yang bagi ayyak furok. Bikulli ma'budin litakhlusa al-ibadatu lillahi. Maknanya adalah sepatutnya seorang itu kufur dengan seluruh sesembahan selain Allah agar ibadah itu menjadi murni hanyalah untuk Allah. Maka di sini enggak ada istilahnya apa toleransi umat beragama. Kufur katakan kufur, syirik katakan syirik. Maka dikatakan agama semua agama sama. Ini adalah ucapan batil. Maka oleh itu perhatikan kalimat la ilaha illallah boleh diwakili dengan kalimat seperti ketuhanan yang maha esa. Ini tidak bisa menduduki kalimat tersebut. Maka itu bukan tauhid. Bagaimana mentahkik tauhid dengan ucapan ketuhanan yang maha esa? Piye carane? Ketuhanan yang maha esa kemudian dengan itu kita bisa mentahkik tauhid. Meninggalkan syirik dan hanya mengibadah Allah tok. Enggak bisa. Enggak ada kandungan yang dikandungnya untuk dua rukun tadi. Nafyu wal isbat enggak ada. Ya kan? Walaupun dipaksakan sebagian orang bahwasanya kalimat ketuhanan yang maha esa adalah kalimat tauhid adalah batil. Walaupun yang membuat dua adalah kaum muslimin, taruhlah yang membuat adalah kaum muslimin. Tapi tidak bisa menduduki kedudukan kalimat la ilaha illallah. Taib. Asalisah faedah yang ketiga. Atau masalah yang ketiga. Anna man lam ya'ti bihi. Bihi damir ini kembali kepada apa? Maksudnya. Tauhid. Anna man lam ya'ti bihi. Lam ya'budillaha. Sesungguhnya orang yang tidak mendatangkan dengan tauhid, maka dia tidak mengibadah Allah. Tengok. Fa fi ma'na qawlihi wa la antum 'abiduna ma a'bud. Fa fihi maka dalam apa? Makna tauhid adalah wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah mengibadah apa yang aku ibadahi. Wafi dalam hadisnya Mu'ad ini, wafi hadisi Mu'ad, ada makna firman Allah Ta'ala, wala antum abiduna ma'akbud. Nah itu wafi, demikian kepada apa? Pada hadisnya Mu'ad. Hadisnya Mu'ad ini ada makna firman Allah Ta'ala wala antum abiduna ma'abud. Surat apa namanya? Surat Al-Kafirun. Dan tidaklah kalian mengibadai apa yang aku ibadai. Taib. Ar-Rabi'ah yang keempat. Masalah Rabi'ah. Al-Hikmatu fi irsalir rusul. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Ya kan? Hikmah diutusnya para utusan Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Kafirun. Dalam tauhid Al-Uluhiyah. Hikmah diutusnya para utusan Allah Ta'ala adalah untuk mendakwakan tauhid. Itu hikmahnya. Jadi para utusan Allah itu diutus adalah untuk mendakwakan tauhid. Ya kan? Untuk menjelaskan haknya Allah Ta'ala atas hamba. Untuk menjelaskan tentang haknya hamba atas Allah. Ini hikmah diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang muhkam. Al-khamisah yang kelima. Anna risalah ta'ammat kulla ummatin. Ar-risalah ini misi kerasulah yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammat mencakup. Seluruh umat. Tidak ada seorang yang bisa keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Nah, sekarang banyak manusia yang mengaku muslim tapi maunya mengeluarkan antara agama dengan negara. Antara agama dengan politik. Politik boleh dengan cara kafir. Adapun sholat, puasa dengan cara Islam. Ini adalah tidak dibenarkan. Baik. As-sadisah yang keenam. Anna dinal anbiya'i wahidun. Nah. Seluruh agamanya para nabi adalah satu. Yaitu apa? Agama tauhid. Yaitu fil usul. Nah. Dalam usul seluruhnya adalah tauhid. Tidak ada yang agamanya nabi itu adalah agama kufur, tidak ada, bahkan seluruhnya mendakwakan tauhid. Itu makna dinul anbiya adalah satu. Adapun syariat dalam tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan masing-masing umat, ada syaratnya masing-masing. Likullin minkum ja'alna syi'ratan wa min haja. As-sabi yang ketujuh, al-masalatul kabiratu, masalah yang sangat besar, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit tagut. Perhatikan, masalah yang sangat besar yaitu bahwasanya ibadah kepada Allah Ta'ala tidaklah bisa dihasilkan, tidaklah bisa diwujudkan kecuali dengan kufur, dengan tagut. Makanya berkata Sayyidina Ta'ala, kafartu bi demokratia wa biman da'a ilaiha. Aku kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang yang mengkampanyekan demokrasi, kata beliau. Nah itu. Karena demokrasi masuk tagut. Nah. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala tidaklah berhasil kecuali dengan kufur dengan tagut. Harus mengenal tagut, biar bisa dikufuri. Kalau kita tidak kenal tagut, bagaimana kita mau kufur dengan tagut? Bagaimana kita akan mewujudkan ibadah kepada Allah yang murni? Enggak wujud. Dan tagut itu adalah jutaan. Sebagaimana pernyataan saya mengkubur dalam beberapa kitabnya, tagut malayin, jutaan. Banyaknya. Fafi ma'ana qawlihi. Fama yakfur bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta. Dalam hadis ini juga ada makna firman Allah Ta'ala, fama yakfur, maka barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Apa itu talinya? La ilaha illallah. Tali yang sangat kuat, urwa al-wusqa, yaitu la ilaha illallah. Berarti, kalau orang tidak kenal tagut, bagaimana mau mengkufuri? Maka harus diketahui dari tagut. Nah, marjiknya kembali kepada kalamnya alul ilm. Ada tagut akbar, ada tagut asgar, seluruhnya harus dikufuri. Baik itu tagut akbar, atau tagut asgar, tagut besar, atau tagut kecil, semuanya harus dikufuri. Rujukannya kepada kalamnya alul ilm. Nah. Yang tertelah saya isyaratkan dantarnya kalamnya Syekh Mukbil, kalamnya Syekh Muhammad Aman Jami, kalamnya Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Ini perlu dipelajari tentang makna tagut. Nah, di antara tagut adalah undang-undang yang dibuat dari otaknya manusia sebagai hukum untuk menangani tentang perkara-perkara yang terjadi di pertengahan manusia. Dibikin dari undang-undang kufur, undang-undang Belanda dan misal termasuk tagut. Ini harus dikufuri. Baik. Maka itu berarti kan agar iman kita ini benar, maka kufur dengan tagut maka didahulukan di sini. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Kufur dengan tagut didahulukan daripada iman dengan Allah. Disebutkan secara lebih dahulu. Fama yakfur bitagut. Dan kufur dengan tagut adalah dengan pertama dengan dalam hati. Juga dengan lisan. Ini keyakinan. Sa'amina yang ke-8, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillahi fawaradin. Bahwasanya takut itu adalah umum dalam seluruh apa yang diibadah dari selain Allah, dengan catatan dia ridho. Maka kalaulah Nabi SAW diibadai oleh orang-orang yang mengibadainya, maka beliau bukan takut, kenapa? Karena dia beliau enggak ridho. Nah itu, banyak orang menyembah Nabi, tapi beliau bukan takut, kenapa? Karena beliau enggak ridho. Bahkan yang menyembah Nabi ini, ya kan, bukan sekedar orang awam bodoh, tapi kadang doktor. Seperti Dr. Muhammad Alawi Maliki, ya kan, yang sudah mampus. Ini juga termasuk memiliki keyakinan mengibadahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doktor, bahkan dia termasuk dari orang-orang yang mengaku dari Ahlul Bait, terutama dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ada bantahan khusus terhadap dia dalam satu jilid. Kitab yang direkomendasikan Syekh bin Baz. Atas ayat yang ke-9, idza Musa ni salasi ayat al-mahkamah fi suratil an'am inda salaf. Idza keagungan keadaan atau urusan 3 ayat yang mahkamah dalam surat al-an'am inda salaf, pada salafus saleh. Wa fi asru masalah, di dalam ayat ini, 3 ayat dalam surat Al-An'am ini, ada 10 masalah. Ada 10 masalah. Alatiya al-wasaya al-asr. Yang mana dikatakan 10 wasiat. Wa awwaluha wa ahammuha alla tusyriku billahi syai'a. Yang paling terpenting dari 10 wasiat adalah janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun, sesuatu apapun, dengan suatu apapun. Ini 10 wasiat yang paling terpenting adalah janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dikatakan awwaluha annahyu lis syirk, yang paling pertama dari 10 masalah tadi adalah larangan dari syirik. Ya. Maka dengan demikian berdirikan Yahwa, dakwah ini adalah dakwah yang sangat agung. Dakwah tauhid. Al-Asyrah yang ke-10. Masalah yang ke-10. Al-Ayatul Muhkamatu fi suratil Isra wa fiya 18 mas'alatan. Ayat-ayat yang muhkam yang tidak kenal nasakh dalam surat Al-Isra, dan di dalam ayat tersebut ada 18 masalah. Bada Allah Ta'ala biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Allah memulai dari 18 masalah tadi itu dengan permulaan janganlah kalian dan janganlah engkau menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala. Fataq'uda, fa'ni fa'sababiyah. Dengan sebab kalian menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah, maka engkau akan takut. Apa? Duduk terhinakan, makhdul. Nah, yang terlantarkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Wa khatama 10 12 masalah tadi ditutup oleh Allah dengan firman-Nya wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Tengok. 18 masalah tadi itu ditutup oleh Allah Ta'ala, dan jangan kau jadikan sesembahan yang lain bersama Allah, maka dengan sebab itu engkau akan dicampakkan di jahannam dalam keadaan maluman, tercela dan terhinakan. Nah, artinya awalnya dan akhirnya ditutup dengan larangan syirik. Sebanyak tadi 18 masalah yang dikandung dalam surat Al-Isra. Nah, wa nabbahanallahu subhanahu ala idami sya'ni hadhil masail, dan Allah memberikan tambih perhatian Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian atas betapa agungnya urusan dan keadaan masalah-masalah ini. Dengan firman-Nya biqaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, itu semuanya yang dikandung oleh ayat tersebut adalah termasuk dari apa yang Allah wahyukan, termasuk Rabbmu telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad berupa hikmah. Jadi hikmah dan dasarnya apa? Meninggalkan syirik, mendakwakan tauhid adalah seorang yang benar-benar memiliki hikmah dan bijak. Maka sehikmah-hikmahnya seorang, bijak-bijaknya seorang ternyata kok mengajak kepada syirik dan tidak pernah memerintahkan syirik, berarti dia adalah orang yang bukan hakim tapi apa? Orang yang jahil. Orang yang curang. Jadi selama seorang telah mendapatkan tauhid, menafikan syirik, dengan penjelasannya mencukupi, maka seorang dikatakan rajul hakim. Nah, bijak. Dzalika mimma auha ilaika rabbuk minal hikmah, yang demikian itu yang dikandung oleh surat tersebut termasuk dari apa yang Rabbmu telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad berupa al-hikmah. Nah, mau hikmah yang mana lagi yang lebih dari yang lebih tinggi daripada wahyu yang Rasul terima dari Allah berupa dakwah kepada tauhid dan memberantas syirik. Nah. Tapi kalau orang jahil, dakwah itu harus dengan bijak, dengan hikmah. Apa isinya? Syirik ditutup-tutupi, enggak diceritakan. Bid'ah tidak dijelaskan. Yang penting manusia kumpul di sekitar dia. Itu katanya dakwah dengan hikmah. Nah. Pada dasarnya adalah khain pengkhianat. Nah. Atau dengan istilah lain, tengi. Nah itu. Nipu. Baik. Masalah hadiyata asharah. Hadiyata asharah yang ke-11 ayat surat An-Nisa. Ayat yang ada dalam surat An-Nisa, alat itu sama ayat al-hukuk al-asharah. Ayat yang ada dalam surat An-Nisa yang dinamai dengan ayat hak 10 hak. Hukuk asharah 10 hak. Bada Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Allah memulai dari 10 hak ini dengan firman-Nya wa'budullah, dan sembahlah Allah tok, dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Syai'an nakir. Bisyakin nahi. Menunjukkan umum siapapun tidak boleh disekutukan dengan Allah Ta'ala. La nabi wa la malaikat. Taib. Saniyata asara yang ke-12. Dari masalah yang 12, tambihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Adanya tambih. Perhatian atas wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kenapa? Dia berdari apa? Man arada ayyan duro. Nah itu, man arada ayyan duro. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Man arada ayyan duro. Mana kemarin? Hah? Ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alati alai khatamuhu falyaqra qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhir ayat. Nah itu. Nah. Itu yang dikatakan bahwasanya tambih atas wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya beliau. Salisata asalah yang ke-13 dari masalah-masalah ini, ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal haknya Allah atas kita. Apa haknya Allah atas kita? Apa haknya? Al-ibadah. Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu haknya Allah atas kita. Lah kok kemudian ada orang yang mengentengkan masalah belajar tauhid. dari kecil, dari TK, belajar nyanyi-nyanyi. Setelah itu masuk SD, ya, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, enggak pernah kenal apa itu makna haknya Allah atas dirinya. Apakah yang demikian ini dikatakan bahwasanya orang tua yang memiliki amanah atas anaknya? Enggak ada. Jadi ma'rifatul haqqillah alaina. Haknya Allah atas kita ini apa yang perlu kita kenal? Harus kita kenal ma'rifatul mengenal haknya Allah atas kita. Yani hak agar kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala, mengibadah Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengannya sesuatu apa apapun. Ar-Rabi'at Asar yang ke-14, ma'rifatul haqqil ibad alaihi idha at apa? Atau haqqahu. Mengenal haknya hamba atas Allah Ta'ala bila mereka menunaikan haknya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana haknya Allah tadi? Telah sebutkan dia di atas. Allah tusyriku bihi syai'a. Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini haknya hamba atas Allah bila mereka menunaikan haknya Allah. Maka itu berarti kan dari kecil harus didikte dengan tauhid, didikte dengan benci terhadap syirik, benci terhadap alul syirik, benci terhadap bid'ah dan alul bid'ah. Ini namanya apa? Menunaikan haknya Allah Ta'ala. Nah, ini enggak ada kesulitan dalam dakwah tauhid. Enggak ada. Al-Khamisat Asal Al-Masalah yang ke-15, Anna hadil mas'alata la ya'rifuha aqsaru sahabah. Bahwasanya masalah ini tidaklah dikenalnya oleh kebanyakan para sahabah. Lihat nomor satu tangan kaki. La ya'rifuha aqsaru sahabah li'anna Nabi SAW amara mu'adhan ayyaktumaha. Anin nas makhofata ayat takilu ala saati rahmatillahi wa truku al amal ala falam yukhbir biya illa inda mautihi ta'astuma. Masalah ini tidak diketahui oleh para sahabat. Kenapa? Karena Nabi memerintah Mu'ad agar beliau menutupinya. Surat tadi. Itu dari manusia. Khawatirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mereka akan menyandarkan kepada rahmatnya Allah yang luas dan mereka akan meninggalkan beramal. Maka oleh itu Mu'ad tidaklah memberitakan kecuali ketika meninggalnya beliau, mendekati beliau meninggal, tasman taharrujan khasyata wuqu'i fil ism. Khawatir takut dalam satu dalam dosa. Fidzalika lam ya'rifa aktsarus sahaba fi hayati Mu'ad, dikarenakan sebab itulah kebanyakan para sahabat enggak mengetahui tentang busra ini, kabar gembira ini. Tapi ikhwan, insyaallah kita tekan dulu. Dan lanjutan dari kandungan masalah ini kita baca besok lagi. Walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu.